Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين Hadirin ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah Jalla wa'ala telah berikan kepada kita, kenikmatan di atas Islam, kenikmatan di atas tauhid, kenikmatan di atas bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan istiqamah berpegang di atas al-haq, kenikmatan pula kita bisa meluangkan waktu bainal maghrib wal isya, antara waktu maghrib dan isya, untuk kita membahas, mengkaji wahyu Allah Jalla wa'ala, ayat-ayat Al-Quran, demikian pula hadith-hadith Nabinya yang sahih. Tidak semuanya kenikmatan ini, tidak semuanya hamba Allah Jalla wa'ala bisa merasakan kenikmatan ini. Hanyalah mereka yang diberikan, ditunjuk oleh Allah Jalla wa'ala untuk bisa mendapatkannya. Maka berbahagialah bagi siapa yang bisa menyempatkan waktu untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dalam waktu yang singkat. Nah, semoga dengan apa yang kita bahas bisa berarti, membekas, dan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian yang telah kita jalani dari kitab Riyadhus Salihin karya al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah, dengan takdir Allah Jalla wa'ala kita sampai pada bab yang ke-42, dan bab itu sudah kita selesaikan. 6. Sehingga biidznillah ta'ala malam ini kita akan melangkah pada bab yang berikutnya, bab yang ke-42. Afwan, bahwa bab yang telah kita bahas dari pertemuan sampai pertemuan yang terakhir, bab ke-41. Naam. Biidznillah ta'ala kita akan melangkah pada bab yang ke-42. Bab ini akan membahas, atau judul yang diletakkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, Fadlu birri asdiqail abbi asdiqail abi wal ummi wal aqarib waz zaujah. Bab tentang keutamaan untuk berbuat baik, untuk berbakti kepada asdiqail ab, sahabat atau teman-teman ayahnya, wal dan demikian pula kaitannya dengan sahabat atau teman ibunya, wal aqarib, dan demikian pula terkait dengan karib kerabat dekatnya, dari teman-teman karib kerabatnya, wazawjah, dan demikian pula terkait dengan teman-teman dari istrinya. 6. Wasair man yundabu ikramuh, dan juga sunnah, sekaligus sunnah untuk menghormatinya. 6. Itulah judul pada bab ke-42. Sebelum kita membahas lebih lanjut, maka perlu kita cerna dari apa yang disebutkan oleh penulis. Beliau meletakkan bab demi bab berjenjang secara teratur. 6. Bisa kita simak dari bab-bab yang sebelumnya. 6. Anggap bab ke 39, bab tentang haknya tetangga dan berwasiat dengannya. Berikutnya bab ke-40 berkaitan dengan birrul walidain, wasilatul arham, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan perintah untuk menyambung hubungan silaturrahim. Bab ke-41, tahrim al-uquq wa qati'atul rahim, haramnya, dilarangnya untuk menyakiti kedua orang tua, dan haramnya pula untuk memutus hubungan silaturrahim. Maka pada bab ini, bab tentang keutamaan untuk menjaga hubungan baik dengan teman-teman ayah, ibu, karib kerabat dan sebagainya. 6. Yang itu ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan kita saksikan bersama. 6. Maka setidaknya sebelum kita memasuki hadis demi hadis yang disebutkan oleh penulis, adanya gambaran bagi kita apa yang dimaksudkan pada bab tersebut. Maka kita simak dari hadis yang pertama secara urutan adalah hadis ke-341. Riwayatnya dari Abdullah ibn Umar, putranya Umar ibn Khattab, namanya Abdullah, sehingga Abdullah ibn Umar atau disingkat dengan ibn Umar. Nama beliau siapa? Abdullah. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah jalla wa ala meridhai terhadap keduanya, terhadap Abdullah putranya yang membawakan riwayat ini dan sekaligus untuk ayahnya Umar ibn Khattab, sahabat yang termulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata Abdullah ibn Umar, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meriwayatkan satu hadis, inna abarral birra an yasila ar-rajulu wudda abih. Inna abarral birra an yasila ar-rajulu wudda abih. Sesungguhnya abarrul birra, al-bir artinya kebaikan, abar yakni sebaik-baik. Sesungguhnya sebaik-baik dari kebaikan, abarrul birra, an yasila ar-rajul, bahwa seseorang menyambung hubungan silaturrahim, wudda abih, dengan orang-orang yang dicintai atau orang-orang dekatnya, dekat ayahnya, atau dalam kata lain dengan sahabat-sahabat ayahnya. Demikian telah datang riwayat 6 yang menunjukkan anjuran dan sekaligus adanya contoh dari sunnah untuk kita bisa menjaga dan menghormati dari teman-teman dekat ayah kita. 6. Tentu sunnah itu mengajarkan adanya untuk suatu kemaslahatan. Sunnah mengajarkan karena kita sebagai anak dari ayah kita, kita telah terbimbing, kita telah terdidik dengan baik, dan juga ayah kita mendapatkan itu semua tidak terlepas pula dari orang-orang dekatnya, bimbingan yang baik, bimbingan yang positif. Sehingga Islam mengajarkan tidak hanya kepada ayahnya sendiri saja, tetapi juga kepada karib kerabat atau sahabat-sahabat ayahnya sekalipun, kita bisa melanjutkan hubungan baik dengannya sebagai upaya untuk kita bisa meraih tatkala ayah kita telah tiada. Kita masih bisa memiliki kesempatan atau peluang berbuat kebaikan dengan adanya teman-teman ayah kita, yang dengan itu berarti kita berbuat baik kepada kedua orang tua sekalipun orang tua kita telah tiada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi datangnya satu riwayat yang singkat, maka pada hadis berikutnya kita melangkah pada hadis ke-200, ke-342 melalui Abdullah ibn Dinar, Abdullah bin Dinar, yang mana beliau meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar. Nah, pada riwayat ini kita dapatkan riwayat dari Abdullah ibn Dinar yang beliau mendapatkan riwayat dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Apa yang dikisahkan pada riwayat ini? Anna rajulan minal a'rab, adanya seorang dari kalangan A'rab. A'rab adalah orang Arab Badui, bukan Arab tetapi A'rab, orang Arab yang tinggal di wilayah pegunungan Badui, sehingga sedikit sekali atau jarang sekali berinteraksi dengan orang-orang yang berada di perkotaan, yang biasanya sifat karakter dasarnya adalah kaku karena jarangnya berkomunikasi tadi. Tetapi mereka tentunya memiliki keistimewaan jika mereka itu tahu al-haq, kuat pendiriannya. Ini kita bisa baca kesimpulan ini dari beberapa riwayat-riwayat yang ada, bagaimana orang Arab Badui ketika ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Mereka tidak sungkan-sungkannya tanya kepada Nabi apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka tidak fahami. Ya Muhammad. Naam. Beda dengan para sahabat yang selalu sehari-hari bersama beliau, tidak berani mau manggil namanya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, paling tidak begitu. Tapi karena orang Arab Badu ini tidak tahu mungkin etika yang sejauh itu, tahu-tahu ketemu Rasul, nam terpukau dan kemudian terbawa dan ingin bertanya, sehingga manggil apa yang mereka ketahui dari namanya, ya Muhammad. Nam, berikan aku kabar atau berikan atau ajari aku demikian demikian dan demikian. Bahkan sebagai bentuk keakraban, mereka pegang jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah loh ini ya. Naam. Dipegang jenggotnya bukan untuk nantang atau bukan untuk kemudian mau memukul atau apa, tapi bentuk keakrabannya Muhammad. Naam, agak. Nah, seperti itu. Tidak ada seorang sahabat pun yang berani seperti itu. Jangankan mau bertanya. Maka kondisi yang seperti ini, jika ada orang Arab Badui datang, kesempatan buat sahabat untuk mendapatkan ilmu. Mereka Arab Badui tadi tanya, Rasul akan menjawab, maka sahabat yang ada di sekitar beliau akan mendapatkan faedah berupa ilmu. Pertanyaannya melalui orang lain. Ya, kalaupun mereka mau tanya sendiri, belum tentu mau bisa langsung tanya kepada beliau. Mungkin ada rasa malu, rasa sungkan dan sebagainya karena wibawa dan kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan minal a'rab, adanya seorang Arab Badui, laqiyahu, bertemu dengan Ibnu Umar. Nah, kisahnya dengan Ibnu Umar, bukan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bitariqi Makkah, di jalan menuju Makkah. 6. Fa sallama alaihi Abdullah Ibnu Umar, maka Abdullah Ibnu Umar itu menyampaikan salam kepadanya. Assalamualaikum. 6. Yang mendahului memberikan salam itu yang afdal. Naam. Dan mendapatkan ajar mengingatkan orang lain dengan salam, yang mana salam adalah salah satu dari asma'illah, nama-nama dan sifat-sifat Allah as-salam. Berarti seseorang memberikan salam kepada saudaranya, maka di saat itu pula dia sedang mengingatkan salah satu namanya Allah As-salam, yang maha memberikan keselamatan. Naam. Abdullah ibn Umar memberikan salam kepadanya. Wa hamalahu ala himar. Kemudian orang tadi, Badui tadi, dibonceng di atas keledainya. Kana yarkubuh, yang mana Abdullah ibn Umar menungganginya. Naam. Dipersilahkan untuk apa? Bersama di atas satu tunggangan. Wa atahu imamah, kanat ala ra'sih, sudah dipersilakan naik keledainya. Itu suatu, ini suatu penghargaan ya. Ibnu Umar, sahabatnya Rasulullah SAW, anaknya Umar bin Khattab, nawari, bukan minta ini, nawari, faddal, sama-sama naik sini atas keledai yang saya tunggangi. Suatu penghargaan yang besar. Kemudian setelah itu tidak berhenti sampai di sana, tetapi Ibnu Umar memberikan imamahnya yang ada di kepala beliau kepadanya. Nih, pakai, silakan pakai imamah yang saya pakai ini. Beliau menggunakan imamah. Imamah itu sorban. Yang biasa dipakai oleh para sahabat, demikian pula dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Dinar, berkata Ibnu Dinar, maksudnya Abdullah bin Dinar yang meriwayatkan hadis ini. Dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar. Maka Ibnu Dinar melanjutkan ceritanya. Faqulna lahu aslahakallah. Maka kami yang berada bersama dengan Ibnu Umar menyampaikan kepada beliau, kepada Ibnu Umar, aslahakallah, semoga Allah Jalla wa'ala memperbaiki engkau. Didoakan kebaikan oleh para sahabat Ibnu Umar. Untuk beliau. Innahum al-a'rab. Sesungguhnya mereka itu adalah suku Badui. Wahum yardawna bil yasir. Yang mana mereka itu selalu ridha dengan sesuatu yang yasir, sesuatu yang dikit, gampang nerima. Ya, walaupun dikasih sedikit, orang Badui itu orang gampang nerima. Itu watak karakter rata-ratanya seperti itu. Wahum yardawna bil yasir. Faqala Abdullah ibn Umar, inna aba hadha kana wuddan li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sambil menyatakan, kata Ibn Umar, sesungguhnya aba hadha, ayahnya dari orang ini, adalah orang dekatnya atau orang kecintaannya Umar ibn al-Khattab. Orang kecintaannya siapa? Ayahnya Ibn Umar. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sungguh benar-benar aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan sabdanya, inna abarral birra silatul rajuli ahla wudda abi. Sesungguhnya sebagian dari sebaik-baik bakti adalah menyambung silaturahim dengan keluarga sahabat-sahabat ayahnya. Maka riwayat yang kedua ini dengan kisah atau cerita yang disebutkan memperjelas lagi pada riwayat yang sebelumnya, riwayat yang pertama, bahwa hal itu langsung diamalkan oleh sahabat Nabi. Di antaranya dalam kisah ini Abdullah ibn Umar menghormati, memuliakan kepada siapa? Kepada anak dari seorang yang tadinya menjadi sahabat ayahnya Ibnu Umar. Sehingga terjalinlah kebaikan itu berkelanjutan. Tidak hanya ayahnya saja yang punya hubungan baik, kemudian sang ayah tadi meninggal, putus. Ayah anaknya tidak tahu menau. Maka hendaknya sang anak diajari, ini teman bapak yang baik, agamanya, akidahnya dan sebagainya, kenalkan sang anak. Supaya sewaktu-waktu dia meninggal dunia, anak tadi sudah tahu dan bisa menyambung terus hubungan silaturahim. Diibaratkan bahwa anak tadi berbuat baik kepada orang tuanya sendiri. walaupun orang tuanya tadi telah tiada. Wa fi riwayah an Ibnu Umar, riwayah an Ibnu Dinar, sebutkan riwayat lain juga dari Abdullah Ibn Dinar an Ibnu Umar, juga dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu kana idza kharaja ila Makkah kana lahu himar. Bahwasanya Abdullah Ibnu Umar itu ketika mau pergi ke Mekah, dalam riwayat disebutkan beliau mau melakukan perjalanan haji ke Mekah, beliau menunggangi himar, keledai di masa itu. Ia tarawah alaih, beliau bersandar. Nah, beliau itu bersandar padanya. Idza malla rukub ar-rahilah wa imamah yashuddu biha ra'sahu. Jika beliau merasa bosan dengan menunggangi keledai tadi, beliau menunggangi unta. Nah, dan juga selembar surban yang beliau pakai mengikat kepala. Nah, tatkala beliau merasa bosan dengan tunggangannya himar, beliau ganti dengan unta. Nah, dan imamah selalu terikat di kepala beliau radhiyallahu taala anhuma. Fa bainama huwa yauman ala dzalikal himar, diceritakan suatu hari ketika beliau berada di atas keledainya, idz marra bihi a'rabi, tiba-tiba lewatlah seorang Arab Badui. Nah, maka dengan riwayat ini kita dapatkan tambahan bahwa beliau mengendarai keledai dan beliau mengendarai apa? Untanya. Riwayat mengendarai untanya belum kita dapatkan pada riwayat yang sebelumnya. Maka dengannya riwayat ditambah lagi dengan riwayat lain semakin memperjelas, semakin menambahkan kefahaman kita. Faqala alasta ibna fulan bin fulan, Ibnu Umar bertanya ketika bertemu dengannya, bukankah engkau ini anaknya fulan bin fulan? Naam. Qala bala, orang tadi menyatakan naam. Bala itu sama dengan maknanya naam. Lantas apa bedanya? Kok tidak dijawab dengan naam saja? Bedanya jika pertanyaan itu dalam bentuk alaisa, bukankah demikian demikian demikian, maka jawabannya apa? Bala. Adakah contoh ini di dalam Al-Quran? Ada. Allah bertanya kepada calon rahim, alastum birabbikum. Alastum itu dari alaisa, bukankah. Tapi karena disambung dengan domir antum, alastum. Alasta, alastuma, alastum, alasti, alastuma, alastunna. Alastum birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu, maka calon rahim tadi apa menyatakan? Bala, syahidna, benar kami telah menjadi saksi. Tidak disebut na'am, syahidna. Ini faedah dari sisi bahasa Arab. Bukankah Ibnu Umar tadi menyatakan, bertanya, alasta ibna fulan bin fulan, bukankah engkau fulan bin, anaknya fulan bin fulan? Maka orang Arab asli, ya, ngerti bahasa Arab, Badui, lebih lengket lagi bahasa Arabnya. Jadi ditanya seperti itu, jawabannya pun sesuai dengan tata bahasa Arab. Bala, nah, kami memang demikian, anaknya fulan bin fulan. Setelah tahu bahwa dia anaknya fulan bin fulan, Ibnu Umar faham bahwa itu teman dari ayahnya, teman dari Umar ibn Khattab. Fa'atahul himar, maka Abdullah ibn Umar berikan atau serahkan himar keledai yang beliau tunggangi kepadanya sebagai bentuk apa? Memuliakan dari apa teman ayahnya. Faqala irkab hadha, kata Ibn Umar memerintahkan, irkab hadha, tunggangi, naiki himar ini. Naiklah si badui tadi. Wa atahul imamah, tidak berhenti sampai di situ. Ya, maka diberikan kepadanya imamah. Sorban yang dipakai oleh beliau dikasihkan juga, suruh pakai orang ini tadi. Wa qala ushdud biha ra'sak, beliau perintahkan kepadanya, ushdud, ikatlah nam imamah ini di kepalamu. Nah, riwayat ini lebih jelas lagi sampai pada kata perintah memakai imamah saja disebutkan lebih rinci lagi dalam riwayat ini. Wa qala lahu ba'du ashabih, sampai-sampai orang-orang yang ada di sekitar Ibnu Umar ya yang ikut bersama beliau menyampaikan, ghafarallahu lak, semoga Allah jalla wa ala ampuni dosa-dosamu, didoakan kebaikan. A'taita hadzal a'rabi himaran kunta tarawah alaih. Nah, dengan sebab engkau telah berikan keledai ini kepada orang Arab ini. Naam. Kunta tarawah alaih, yang mana biasanya engkau tunggangi, engkau pakai. Menunjukkan sesuatu tunggangan yang beliau sukai. Tapi karena memuliakan dan dalam rangka mengamalkan sunnah tadi, maka dipersilahkan kepada apa anak dari teman ayahnya. Wa imamah kunta tashuddu biha ra'sak, dan demikian pula imamah, sorban yang kau biasa pakai di kepalamu. Dengan sebab itu kami mendoakan engkau, kata para sahabat Ibnu Umar, ghafarallahu lak, semoga Allah jalla wa ala ampuni dosamu. Setelah Ibnu Umar mendengarkan itu, faqala, kata Ibnu Umar, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, inna min abarril birra an yasila ar-rajulu ahla wuddi abihi. Sungguhnya sebaik-baik dari kebaikan, yakni seseorang menyambung hubungan baik dengan keluarga dari yang dicintai ayahnya, ba'da an yuwalli setelah sepeninggalnya. Wa inna abahu kana shadiqan li Umar radhiyallahu taala anhu, dan ayahnya orang Arab Badui tadi adalah teman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Rawa hadhihi riwayat kulluha Muslim, telah meriwayatkan semua riwayat-riwayat tadi yang sudah kita dengarkan adalah Imam Muslim rahimahullahu taala. Dari sekian rangkaian riwayat ini, kita akan menimba atau mengambil faidah, manfaat-manfaat yang bisa kita petik melalui hadith-hadith yang sudah kita dengarkan, yang disebutkan oleh al-imam al-allamah al-syeikh Muhammad ibn Uthaymin, Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Naam. Beliau layak sebagai imam. Al-Syeikh Ibn Uthaymin layak sebagai imam, sebagaimana guru beliau Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz al-imam. Naam. Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Naam. Dan tidak menutup kemungkinan walaupun keduanya sudah tiada, demikian pula Al-Syeikh Al-Allama Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Naam. Tiga para ulama senior tadi sudah tiada. Tidak menutup kemungkinan adanya imam-imam yang datang berikutnya yang sezaman dengan kita. Sehingga tidak benar ketika ada yang menyatakan la yastahiq. Naam. Tidak berhak seorang pun di zaman ini untuk digelari sebagai imam. Naam. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali layak sebagai imam. Naam. Maka ucapan seperti itu khawatirnya tertuju kepada beliau yang beliau masih ada. Kenapa kemudian sampai muncul suatu kalimat tidak berhak seorang pun di zaman ini yang semakna dengan itu kalimatnya untuk digelari sebagai imam. Beliau Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah taala sebagai imam patut dan layak sebagai imam di zaman ini. Bahkan beliau kita katakan sebagai imam jarah wa ta'dil. Jarah artinya ketika beliau mengkritik atau menfonis kepada seseorang tadi, nam adalah berdasarkan dasar-dasar yang ilmiah, bukan asal dengar. Nam, sebagaimana tuduhan kepada beliau, orang-orang yang ada di sekitar mengelilingi beliau itu adalah orang-orang yang tidak baik, membisikkan dengan pembisikan-pembisikan yang negatif, sehingga beliau menilai dengan semena-mena, seakan-akan seperti itu. Kalla wa kalla, sama sekali beliau tidak mudah untuk menerima sesuatu kecuali bil bayan, dengan hujjah. Nah, beliau sebagai imam jarah wa ta'dil. At-ta'dil artinya pembelaan atau penyebutan tentang positifnya seseorang kalau memang dia layak sebagai orang yang positif. Nah, beliau pun menilai seperti itu dengan hujjah wal bayan. Maka intabihu ya ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan zaman al-fitan munculnya kalimat-kalimat yang berbau seperti itu, enam, yang bisa memungkinkan itu ditujukan kepada individu atau kalimat yang umum. Ketahuilah bahwa imam sebagai imam ahli sunnah tidak menutup kemungkinan selalu ada bersama dengan zaman yang kita berada padanya. Nah, maka riwayat-riwayat tadi dari Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Faedah yang bisa kita ambil dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang pertama, dalam hadis itu sebagai dalil supaya kita bisa meniru para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Allah ridai mereka karena mereka ridha kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Apa yang kita tiru tentang mereka terkait dengan bab atau hadis yang sedang kita bahas, bahwa mereka itu suka kebaikan. Selain suka, mereka itu segera kepada kebaikan. Kalau suka saja bisa semua suka, tapi untuk apa saling mendului kepada kebaikan belum tentu. Kadang masih nunggu, biar dia dulu aja, saya nanti belakangan, tinggal nurut apa ngikuti saja. Nah, padahal Allah Jalla wa'ala sebutkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kalau tahu itu ajar, segera, tidak pakai nunggu lainnya nanti ngerjakan apa enggak. Coba biar dia duluan, nanti saya berikutnya setelah itu. Enggak, tetapi saling bersegera dalam kebaikan. Dari mana kaitannya atau korelasinya? Disebabkan karena Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengambil faedah yang sangat besar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa faedah yang beliau lakukan, yang beliau jalani? Penghormatan sedemikian rupa kepada siapa? Orang Badui tadi. Ya. Sebabnya apa? Karena ayah orang Badui tadi siapa? Sahabatnya Umar. Sahabat orang yang memuliakan dia tadi, ayah dari Ibnu Umar. Ya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka apa yang bisa antum bayangkan jika Ibnu Umar bertemu dengan sahabatnya Umar bin Khattab? Tadi kan baru anaknya. Iya, Pak, ya. Nah, sekarang bagaimana antum bisa bayangkan kalau seperti tadi kebaikannya, hormatinya seperti itu, padahal itu anaknya, apalagi ketika Ibnu Umar ketemu langsung, diberikan kesempatan ketemu langsung dengan ayahnya Badui tadi, sahabat ayahnya Ibnu Umar. Nah, tentu jawabannya dia pasti akan benar-benar lebih menghormatinya. Kita terpikir enggak sampai ke sana? Taunya ini dari siapa? Dari siapa? Dari ulama. Nah, maka belajar itu melalui para ulama. Ya, faedah seperti ini kita enggak tahu. Dari kisah tadi kan letter lah kalau kita, iya. Enggak sampai ngeraba seperti itu. Saya sendiri ketika baca baru tertegun ketika sudah disebutkan di situ. Nah, kalau saja dia bisa menghormati anaknya, ya, bagaimana kalau ketemu langsung dengan ayahnya? Nah, yang kedua, diambil faedah dari hadis ini, jika ayah atau ibu, jika ayah atau ibu kita memiliki sahabat atau teman, tentunya teman yang soleh atau teman soleh yang solehah, maka hormati mereka. Nah, maka jika ayah kita punya banyak kawan, maka hormatilah mereka juga. Karena yang demikian ini termasuk sikap berbakti kepada orang tua sendiri. Jadi masya Allah, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang tua sudah tidak ada, bukan berarti peluang untuk berbuat kebaikan seperti kita berbuat kepada orang tua sudah tidak ada lagi. Tapi ternyata masih bisa berlanjut dengan cara tadi. Maka faedah yang ketiga, luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena bakti tadi babnya sangat luas, tidak hanya khusus kepada ayah atau ibu saja, tetapi bisa berlanjut sampai para sahabatnya, ayah maupun para sahabatnya ibu. Sehingga jika kita berbuat ihsan kepada mereka, maka hakikatnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita dan diberikan pahala sebagai balasan berbakti kepada kedua orang tua. Ini merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla berupa perluasan pintu-pintu kebaikan dan memperbanyak bagi hambanya sehingga mereka bisa masuk ke dalam jannah dari segala penjuru. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa kiranya menjadikan kita dan segenap kaum muslimin termasuk mereka yang berbakti. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah zat yang maha pemberi dan maha mulia. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan demikian pula keluarganya dan sahabat, seluruh para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Masih kurang berapa usianya? Hah? Nah, kita baca hadisnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna abarral birra an yasila ar-rajulu wadda abihi an ibni Abdullah ibni Dinar an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan min al-a'rab laqiyahu bi tariq Makkah fa sallama alayhi Abdullah ibni Umar وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه قال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير فقال عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان ود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Inna abarral birra silatul rajuli ahla wuddi abihi. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.